Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SH MA. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 5. Kitab Urayan Keajaiban Hati, yaitu kitab pertama dari rubuk yang membinasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah, yang heranlah segala hati dan segala goresan hati, tiada sanggup mengetahui dengan mendalam akan keagungannya. Dan merasa dahsyatlah segala mata dan pandangan tentang dasar-dasar kecemerlangan nurnya. Ia yang melihat segala rahasia yang tersembunyi. Ia yang mengetahui segala kandungan jiwa yang tertutup. Ia tidak memerlukan kepada perundingan dan pertolongan pada mengatur kerajaannya. Ia yang membalik-balikkan semua hati. Ia yang mengampunkan segala dosa. Ia yang menutup semua kekurangan. Dan Ia yang melapangkan segala kesempitan. Rahmat kepada penghulu rasul-rasul yang mengumpulkan dan bercerai-berai dari agama dan yang memotong pembelakangan orang-orang yang ingkar, dan kepada keluarganya yang baik dan suci, dan anugerahilah kiranya kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka kemuliaan dan keutamaan manusia yang mengatasi semua dari bermacam-macam makhluk yang lain adalah disebabkan persediaannya mengenal Allah atau ma'rifat kepada Allah yang maha suci, di mana mengenal Allah itu di dunia adalah keelokan, kesempurnaan, dan kebanggaannya manusia. Dan di akhirat adalah alat dan simpanannya. Sesungguhnya manusia itu menyediakan diri bagi ma'rifah adalah dengan hatinya, tidak dengan salah satu anggota badannya. Maka hatilah yang mengetahui Allah. Dialah yang mendekati kepada Allah. Dialah yang bekerja karena Allah. Dialah yang berjalan kepada Allah. Dan dialah yang membuka apa yang di sisi Allah dan yang padanya. Dan sesungguhnya anggota badan itu adalah pengikut, pelayan, dan alat yang dipergunakan oleh hati. Dan yang dipakainya, laksana pemilik memakai budaknya, pemimpin menerima layanan rakyatnya, dan pekerja bagi perkakasnya. Hatilah yang diterima di sisi Allah apabila ia selamat sejahtera dari selain Allah. Dan hati itu terdinding atau terhijab dari Allah apabila ia tenggelam dengan selain Allah. Hatilah yang mencari, hatilah yang berbicara, dan hatilah yang mencaci, dan dialah yang berbahagia dengan dekat kepada Allah, dan ia memperoleh kemenangan apabila ia mensucikannya, dan memperoleh kekecewaan dan kesengsaraan apabila ia mengotorkan dan merusakkannya. Hatilah pada hakikatnya yang taat kepada Allah. Dan sesungguhnya ibadah-ibadah yang berkembang pada anggota badan adalah cahayanya. Hatilah yang durharga, yang mengingkari Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang berjalan pada anggota badan dari kekejian-kekejian adalah bekas-bekas hati. Dengan gelap dan bersinar hati, lahirlah segala kebaikan zahiriyah dan keburukannya. Karena tiap tempat air itu kena percikan dengan apa yang ada di dalamnya. Hatilah, apabila dikenal oleh manusia, maka sesungguhnya manusia itu telah mengenal dirinya. Dan apabila manusia telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Dan hati itu, apabila tidak dikenal oleh manusia, maka manusia tidak mengenal akan dirinya. Dan apabila manusia itu tidak mengenal dirinya, maka ia tidak mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa tidak mengenal hatinya, maka ia lebih tidak mengenal lagi akan lainnya. Karena kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hatinya dan dirinya, dan telah terdinding di antara mereka dan diri mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendindingkan di antara manusia dan hatinya. Pendindingan itu dengan mencegahnya daripada bermusyahadah, bermuraqabah mengenai sifat-sifatnya, dan cara berbalik-baliknya di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pemurah. Dan bagaimana ia sekali turun ke tingkat yang paling bawah dan merendah sejajar dengan setan-setan. Dan bagaimana pada kali yang lain ia meninggi ke tingkat yang paling tinggi, naik ke dalam ke alam malaikat yang dekat dengan Tuhan. Orang yang tiada mengenal hatinya untuk bermuraqabah, menjaga dan mengintip apa yang tampak dari dalam gudang amal alam malakut, maka orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Nasuwaha fa'amsahum angfusahum ulaika humul fasikun. Artinya, mereka yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka kepada diri sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasr ayat 19. Maka mengenal hati dan hakikat sifat-sifatnya itu pokok agama dan sendi jalan orang yang saleh, jalan orang-orang saleh atau orang-orang yang berjalan kepada Allah. Ketika kita telah selesai dari bagian pertama dari kitab ini, yaitu dari memperhatikan ibadah-ibadah dan adat kebiasaan yang berlaku pada anggota badan, dan itu adalah ilmu zahir. Dan kita menjanjikan akan menguraikan pada bagian kedua sifat-sifat yang membinasakan atau al-muhlikat dan yang melepaskan al-munjiat yang berlaku pada hati, dan itu adalah ilmu batin. Maka tidak boleh tidak bahwa kita dahulukan pada dua kitab lebih dahulu. Kitab tentang uraian keajaiban sifat-sifat dan tingkah laku hati, dan kitab tentang cara latihan hati dan pendidikan tingkah lakunya. Kemudian sesudah itu, kita bertolak pada menguraikan sifat-sifat yang membinasakan dan yang melepaskan. Sekarang malilah kita sebutkan uraian keajaiban hati dengan jalan membuat contoh-contoh yang mendekatkan kepada pengertian. Karena penegasan segala keajaiban dan rahasia hati yang masuk dalam jumlah alam malakut adalah di antara yang menumpukkan kebanyakan paham daripada mengetahuinya. Penjelasan. Arti nafs, roh, hati, dan akal, dan apa yang dimaksudkan dengan nama-nama itu. Ketahuilah bahwa nama-nama yang empat ini dipakai pada bab-bab ini. Dan sedikitlah dalam kalangan ulama-ulama yang terkemuka yang mendalam pengetahuannya tentang nama-nama ini, tentang perbedaan pengertian-pengertiannya, batas-batasnya, dan apa yang dinamakan dengan nama-nama tersebut. Kebanyakan kesalahan itu terjadi karena kebodohan dengan arti nama-nama ini dan persekutuannya di antara apa yang dinamakan itu yang bermacam-macam. dan kami akan menguraikan arti nama-nama tersebut yang menyangkut dengan maksud kami. Perkataan pertama, perkataan hati, dan itu ditujukan kepada dua pengertian. Pertama, daging yang berbentuk buah sanubar. Catatan, buah sanubar berbentuk bundar memanjang. Dari itu dinamakan hati sanubari. Penerjemah. Terletak pada pinggir dada yang kiri, yaitu daging khusus. Dan di dalamnya ada lubang. Dalam lubang itu darah hitam. Itulah sumber nyawa dan tambangnya. Dan kami tidak bermaksud sekarang menguraikan bentuknya dan caranya. Karena itu menyangkut dengan maksud dokter-dokter. Dan tiada menyangkut dengan maksud-maksud keagamaan. Hati itu ada pada hewan. Bahkan ada pada orang mati. Dan apabila kami menyebutkan secara mutlak perkataan hati atau al-qalb dalam kitab ini, maka tidaklah kami maksudkan yang demikian. Karena itu adalah sepotong daging yang tidak berharga. Dan itu termasuk sebagian dari alam yang dapat diperintah dan dilihat. Atau alamul mulki wasyahada. Karena hewan pun dapat mengetahuinya dengan panca indera melihat, lebih-lebih lagi manusia. Kedua, yaitu yang halus atau latifah, ketuhanan atau robbaniyah, kerohanian atau ruhaniyah. Dia dengan hati yang bertubuh atau al-qalbi al-jismani itu mempunyai hubungan. Yang halus itu ialah hakikat manusia. Dialah yang merasa, yang mengetahui, dan mengenal dari manusia. Dialah yang ditujukan dengan pembicaraan, yang disiksa, yang dicaci, dan yang dicari. Ia mempunyai hubungan dengan hati yang bertubuh. Akal kebanyakan manusia heran untuk mengetahui cara hubungannya. Karena hubungannya itu menyerupai hubungan sifat atau arad dengan tubuh atau jisim. Hubungan sifat dengan yang bersifat atau mausuf, atau hubungan pemakai alat dengan alatnya, atau hubungan orang bertempat dengan tempatnya. Dan menguraikan yang demikian itu termasuk apa yang kami takuti karena dua pengertian. Pertama, bahwa yang demikian itu menyangkut dengan ilmu mukasafah. Dan tidaklah maksud kami dari kitab ini selain ilmu muamalah. Kedua, bahwa mencari hakikatnya itu meminta disiarkan rahasia ruh atau nyawa. Dan yang demikian itu termasuk hal yang tidak diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah bagi orang lain bahwa memperkatakannya. Yang dimaksudkan, bahwa apabila kami menyebutkan perkataan hati atau al-qalb dalam kitab ini, maka yang kami maksudkan ialah yang halus atau latifah itu. Dan maksud kami ialah menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya, bukan menyebutkan hakikatnya pada zatnya. Dan ilmu muamalah itu menghendaki mengenai sifat-sifat dan keadaannya, dan tidak menghendaki kepada menyebutkan hakikatnya. Perkataan kedua, nyawa atau ruh, dia juga ditujukan pada yang menyangkut dengan jenis maksud kami karena dua pengertian. Pertama, tubuh halus atau jisim latif. Sumbernya itu lubang hati yang bertubuh, lalu bertebar dengan perantaraan urat-urat yang memanjang ke segala bagian tubuh yang lain. Mengalirnya dalam tubuh, membanjirnya, cahaya hidup, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman daripadanya kepada anggota-anggotanya itu, menyerupai membanjirnya cahaya dari lampu yang berkeliling pada sudut-sudut rumah. Sesungguhnya, cahaya itu tidak sampai kepada sebagian dari rumah, melainkan terus disinarinya. Dan hidup itu adalah seperti cahaya yang kena pada dinding. Dan nyawa itu adalah seperti lampu. Berjalannya nyawa dan bergeraknya pada batin adalah seperti bergeraknya lampu pada sudut-sudut rumah dengan digerakkan oleh penggeraknya. Dokter-dokter apabila menyebutkan secara mutlak perkataan nyawa, maka yang dikehendaki oleh mereka ialah pengertian ini, yaitu uap yang halus yang dimasakkan oleh kepanasan alkohol atau hati. Dan tidaklah uraiannya menjadi maksud kami, karena yang menyangkut dengan itu adalah maksud dokter-dokter yang mengobati tubuh. Adapun maksud dokter-dokter agama yang mengobati hati, sehingga terbawa ke sisi Tuhan semesta alam, tidaklah sekali-kali menyangkut dengan uraian nyawa itu. Pengertian kedua, yaitu yang halus dari manusia, yang mengetahui dan yang merasa. Dan itulah yang kami uraikan tentang salah satu pengertian hati. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Kulir ruhu min amri rabbi. Artinya, jawablah, nyawa atau roh itu termasuk urusan Tuhanku. Surat Al-Isra ayat 85. Dan itu adalah urusan ketuhanan yang menakjubkan, yang melemahkan kebanyakan akal dan paham daripada mengetahui hakikatnya. Perkataan ketiga, nafas. Dia juga bersekutu di antara beberapa pengertian. Dan yang menyangkut dengan maksud kami daripadanya adalah dua pengertian. Pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan yang demikian itu ialah pengertian yang menghimpunkan bagi kekuatan marah dan nafsu syahwat pada manusia, sebagaimana akan datang ureannya. Dalam bahasa kita disebut nafsu, penerjemah. Pemakaian ini adalah yang biasa pada ahli tasawuf, karena mereka maksudkan dengan nafas atau nafsu itu ialah pokok yang menghimpunkan sifat-sifat tercela pada manusia. Lalu mereka berkata, tidak boleh tidak melawan nafsu dan menghancurkannya. Kesitulah isyaratnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Pengertian kedua, yaitu yang halus atau latifah yang telah kami sebutkan di atas, di mana pada hakikatnya itulah manusia. Yaitu diri manusia dan zatnya. Tetapi disifatkan dengan bermacam-macam sifat menurut bermacam-macam keadaannya. Apabila dia itu tenang, di bawah perintah, dan jauh dari kegoncangan disebabkan penantangan nafsu syahwat, maka dinamakan nafsu mutmainah atau diri atau jiwa yang tenang. Allah Ta'ala berfirman tentang contohnya. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, hai jiwa yang tenang, tenteram, kembalilah kepada Tuhanmu, merasa senang kepada Tuhan, dan Tuhan merasa senang kepadanya. Surat Al-Fajr ayat 27-28. Jiwa atau nafsu dengan pengertian pertama tidaklah tergambar kembalinya kepada Allah Ta'ala. sesungguhnya dia itu menjauh dari Allah. Dan dia itu termasuk golongan setan. Apabila tidak sempurna ketenangannya, akan tetapi jadi pendorong kepada nafsu syahwat dan penantangnya, maka dinamakan nafsu lawamah atau jiwa yang mencela. Karena jiwa itu mencela tuannya ketika teledor pada menyembah Tuhannya. Tuhan berfirman, wala uqsimu binafsil lawamah. Artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat mencela atau kejahatan. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Kalau nafs atau jiwa itu meninggalkan tantangan, tunduk dan patuh menurut kehendak nafsu syahwat dan panggilan setan, maka dinamakan nafsu yang menurut kepada yang jahat atau an-nafsul amarah bisu'i. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Yusuf alaihissalam atau istri seorang pembesar Mesir yang membujuk Yusuf alaihissalam. Bama ubarri'u nafsi inan nafsa la ammaratum bisu'i. Artinya, dan aku tidaklah membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh kepada yang buruk. Surat Yusuf ayat 53. Kadang-kadang boleh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suka menyuruh kepada yang buruk itu ialah nafsu dengan pengertian pertama. Jadi, nafsu dengan pengertian pertama itu sangat tercela. Dan dengan pengertian kedua itu terpuji. Karena dia adalah nafsu atau diri manusia. Artinya, zat dan hakikatnya yang mengetahui Allah Ta'ala dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Perkataan keempat, akal. Itu juga bersekutu dengan pengertian yang bermacam-macam yang telah kami sebutkan pada kitab ilmu. Dan yang menyangkut dengan maksud kami dari jumlah pengertiannya ialah dua pengertian. Pertama, sesungguhnya kadang-kadang ditujukan dan dimaksudkan dengan akal itu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal itu ibarat dari sifat-sifat ilmu yang tempatnya hati. Pengertian kedua, sesungguhnya kadang-kadang ditujukan dan dimaksudkan dengan akal itu ialah yang memperoleh pengetahuan itu, dan itu adalah hati, yakni yang halus itu. Kita mengetahui bahwa tiap-tiap orang yang berilmu, maka ia mempunyai wujud pada dirinya, yaitu pokok yang berdiri dengan sendirinya, dan ilmu itu suatu sifat yang bertempat padanya, dan sifat itu bukan benda yang disifatkan. Kadang-kadang akal itu ditujukan dan dimaksudkan sifat orang yang berilmu. Dan kadang-kadang ditujukan dan dimaksudkan tempat pengetahuan, yakni yang mengetahui. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama dijadikan oleh Allah ialah akal. Hadis ini sudah dipaparkan pada kitab ilmu. Sesungguhnya ilmu itu sifat atau arad yang tidak tergambar bahwa dia itu makhluk pertama. Tetapi tidak boleh tidak bahwa adalah tempat itu yang dijadikan sebelum ilmu atau bersama ilmu. Dan karena tidak mungkin ditujukan perkataan kepada ilmu. Pada hadis, Allah Ta'ala berfirman kepada akal, menghadaplah, lalu ia menghadap. Kemudian Allah berfirman kepada akal, membelakanglah, lalu ia membelakang. Sampai akhir hadis. Hadis ini sudah diterangkan pada bab ilmu. Jadi, sesungguhnya telah terbuka kepada kita bahwa pengertian nama-nama tersebut itu ada. Yaitu hati jismani atau hati yang berbentuk jisim, roh jismani berbentuk jisim, nafsu syahwat, dan ilmu. Maka inilah empat pengertian yang ditujukan kepada empat perkataan. Dan pengertian yang kelima, yaitu yang halus dari manusia, yang mengetahui dan yang merasa. Dan perkataan empat itu seluruhnya, banyak kali datang pemakaiannya kepada yang halus itu. Maka pengertian itu lima, dan perkataan empat. Tiap-tiap perkataan ditujukan kepada dua pengertian. Dan kebanyakan ulama telah meragukan kepada mereka perbedaan kata-kata tersebut dan kebiasaan pemakaiannya. Maka Anda akan melihat mereka memperkatakan tentang goresan-goresan hati atau al-khawahir. Dan mereka mengatakan, ini goresan akal, ini goresan jiwa, ini goresan hati, dan ini goresan nafsu atau diri. Dan orang yang memperhatikan, tiada akan tahu perbedaan pengertian nama-nama itu. Dan untuk menyikap tutupnya dari yang demikian, kami telah dahulukan uraian nama-nama tersebut. Bila mana tersebut perkataan hati dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yang dimaksudkan ialah pengertian yang difahami dari manusia dan yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Kadang-kadang secara tidak langsung atau dengan jalan kinayah disebutkan tentang hati itu, akan hati yang di dalam dada. Karena di antara yang halus itu ada di antara jisim hati, ada hubungan khusus. Dan yang halus itu walaupun ada sangkutnya dengan seluruh tubuh dan dipakai untuk seluruh tubuh, akan tetapi ia bersangkutan dengan tubuh itu dengan perantaraan hati. Maka sangkutannya yang pertama ialah dengan hati. Dan seolah-olah hati itu tempatnya yang halus tersebut, kerajaannya, alamnya, dan binatang kendaraannya. Dan karena itulah, Sahal At-Tusuri menyerupakan hati dengan arasy dan dada dengan kursi. Ia mengatakan, hati itu ialah arasy, dan dada itu adalah kursi. Dan tidak ada yang menyangka bahwa dia itu berpendapat bahwa itu arasi Allah dan kursinya. Karena demikian itu mustahil. Tetapi ia bermaksud dengan demikian bahwa hati itu kerajaannya dan saluran pertama untuk mengatur dan memperlakukannya. Maka keduanya atau hati dan dada dibandingkan kepada manusia adalah seperti arasi dan kursi dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Dan juga penyerupaan ini tidak lurus, kecuali dari beberapa segi. Dan juga orang itu tidak layak dengan tujuan kita sekarang. Maka dari itu, hendaklah kita lampaui saja. Penjelasan tentara hati. Allah Ta'ala berfirman, Bama ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Artinya, tiadalah yang mengetahui tentara Tuhanmu selain ia sendiri. Surat Al-Mudathir ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tentara yang terkumpul banyak dalam hati, dalam roh, dan dalam alam-alam yang lain. Hanya Allah sendiri yang mengetahui hakikatnya dan penguraian bilangannya. Dan kami sekarang mengisyaratkan kepada sebagian tentara hati, maka itulah yang menyangkut dengan maksud kami. Hati itu mempunyai dua tentara. Tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan tentara yang tidak dapat dilihat, kecuali dengan mata hati. Hati itu berkedudukan raja, dan tentara itu berkedudukan pelayan dan pembantu. Inilah arti tentara.